Halo, selamat datang. Senang sekali Anda bisa bergabung lagi dengan kami. Sesi eksplorasi mendalam kita hari ini punya satu misi yang sangat spesifik. Betul, misi untuk membongkar rahasia di balik layar. Ya, rahasia bagaimana aplikasi-aplikasi modern yang Anda tahu, yang skalanya raksasa, itu bisa bertahan dari serbuan jutaan pengguna. Secara bersamaan. Tepat, secara bersamaan, tanpa hancur berantakan. Nah, materi fondasi kita hari ini bertumpu pada bab 43 dari buku yang sangat luar biasa. Full Stack Engineering, From Code to Production Systems. Betul sekali. Dan fokus utama kita akan tertuju pada dua arsitektur krusial. Arsitektur yang bisa dibilang mendefinisikan infrastruktur modern saat ini. Yaitu API Gateway dan Service Mesh. Nah, untuk memberikan Anda konteks visual tentang kompleksitas ini, mari kita bayangkan sebuah skenario dunia nyata. Cerita horor tengah malam ya? Ya, ini benar-benar horor. Bayangkan sebuah unicorn teknologi. Waktunya kira-kira pertengahan tahun 2023. Oke. Okay. Mereka baru saja meluncurkan fitur masif. Tapi, alih-alih merayakan peluncuran itu, ruang on-call mereka malah berubah jadi zona bencana. Bencana total. Monitor penuh dengan garis merah, metrik latensi meroket, aplikasinya melambat drastis sampai nyaris tak bisa diakses, dan bagian terburuknya, puluhan engineer senior di ruangan itu kebingungan. Mereka kebingungan mencari tahu di mana tepatnya titik kegagalan pertama itu terjadi. Tepat. Padahal, 3 tahun sebelumnya, perusahaan ini berjalan sangat mulus. Waktu itu mereka cuma punya 5 microservices. Komunikasinya gampang. Tapi malam itu mereka beroperasi dengan 80 microservices. 80. Dan utang teknis mereka meledak. Tim A misalnya, mereka mengatur TLS secara manual, Dan lupa memperbarui satu sertifikat. Benar, lupa satu saja dan rantai koneksi langsung terputus. Terus ada tim B. Mereka kehilangan correlation ID di tengah-tengah aliran request. Yang membuat pelacakan log jadi mustahil. Mustahil sama sekali. Belum lagi autentikasi yang ditulis ulang 10 kali dengan cara berbeda. Ada yang pakai JWT, ada yang terus-terusan ngecek ke database untuk setiap validasi. Menciptakan bottleneck yang luar biasa. Dan saya yakin timeout juga pasti saling bertabrakan malam itu. Oh, absolut. Service A di set menunggu 5 detik. Tapi service B di bawahnya cuma mau nunggu 2 detik. Itu menciptakan race condition. Iya, dan akhirnya memicu retry storm. Badai percobaan ulang yang membanjiri database sampai sistemnya kolaps. Menariknya begini. Kalau kita analisis esensi dari masalah malam itu, tidak ada satupun dari kegagalan tersebut yang berkaitan dengan logika bisnis. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan fitur, kan? Tidak ada. Tidak ada bug di kalkulasi keranjang belanja. Semuanya murni beban infrastruktur. Itu kode boilerplate yang ditulis ulang, salah dikonfigurasi, lalu dilupakan. Di titik inilah, infrastruktur jaringan baru harus mengambil alih. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu medan perangnya, geografi jaringannya. Membedakan dua arah lalu lintas data. Ya, kita punya north-south dan east-west. Mari kita pakai analogi supaya gampang. North-south traffic ini ibaratnya lalu lintas dari luar ke dalam. Betul, seperti pintu utama gedung perkantoran. Semua tamu dari luar, dari aplikasi mobile atau browser Anda, masuk lewat sini. Dan karena ini dari luar, sumbernya tidak terpercaya. Makanya, satpam di pintu depan ini harus ketat. Butuh autentikasi seperti OAuth2 atau JWT. Nah, beda lagi dengan east-west traffic. Ini lalu lintas internal antar microservice. Ya, kayak lorong-lorong dan lift di dalam gedung berkantoran tadi. Karyawan atau service lalu-lalang bawa dokumen. Karakteristiknya sangat berbeda. Lingkungannya relatif terpercaya karena sudah di dalam. Tapi volumenya sangat masif, kan? Sangat masif dan rentan terhadap latensi. Di sini kita menggunakan MTLS dan service accounts untuk pengamanan. Yang paling menakjubkan di sini adalah, maksud saya, ini bagian yang sering bikin orang salah kaprah, kan? Yang paling menakjubkan di sini adalah betapa seringnya orang menggunakan alat yang sama untuk kedua jenis traffic ini. Itu kesalahan arsitektur yang fatal. Fatal banget. Masalah di pintu depan, seperti autentikasi yang tersebar atau absennya rate limiting, itu sangat berbeda dengan masalah di lorong internal. Kayak TLS manual atau retry storm tadi. Tepat. Anda tidak bisa pakai solusi pintu depan untuk mengurus lorong dalam. Nah, untuk mengurus pintu depan itu, solusinya adalah API Gateway. Ini bukan sekadar proxy biasa. Ini adalah titik masuk tunggal sebuah reverse proxy yang sangat cerdas untuk semua klien eksternal. Fungsinya luar biasa kritis. Pertama, autentikasi terpusat. Dia memverifikasi token JWT Anda sekali saja di gerbang depan. Lalu menyisipkan header internal yang terpercaya, misalnya header X-User ID. Jadi servis di dalam gedung sudah nggak perlu pusing ngecek token lagi, kan? Betul. Beban komputasi berkurang drastis. Fungsi kritis kedua adalah rate limiting. Oh ya, ini favorit saya. Mencegah satu klien nakal menghabiskan resource. Gateway bisa menggunakan algoritma token bucket dengan Redis misalnya. Tenan A dibatasi 1000 request per menit, sementara tenan B 500 per menit. Terus ada routing dan transformasi. Gateway bisa ngarahin request secara dinamis. Kalau ada header versi baru, langsung diarahkan ke API orders versi 2. Atau mengubah format response. Sistem lama Anda mungkin memuntahkan XML, tapi klien mobile butuh JSON. Gateway yang melakukan transformasi itu. Di perjalanan. Dan jangan lupakan agregasi atau pola BFF. Backend for frontend. Iya, klien mobile Anda cuma perlu satu panggilan ke gateway. Gateway yang akan lari ke tiga servis berbeda, data pesanan, pengirim, detail produk, lalu menggabungkannya jadi satu respons untuk dikirim balik. Menghemat baterai dan bandwidth klien Anda. Untuk alatnya sendiri, ada beberapa nama familiar di industri. Kayak Kong ya? Iya, Kong itu berbasis Nginx, sangat kaya akan plugin, lalu ada AWS API Gateway kalau Anda ingin yang terkelola sepenuhnya. Kalau pakai Kubernetes? Triasic sangat cocok. Dan untuk level enterprise yang butuh analitik mendalam, ada APG. Tapi ingat, ada peringatan keras di sini. Ah, single point of failure. Benar. Kalau gateway ini mati, seluruh sistem Anda lumpuh total dari luar. Makanya harus ada redundansi. Minimal dua instansi yang berjalan dan dipandu oleh load balancer. Harus selalu ketersediaan tinggi. Disinilah bagian yang sangat menarik. Ada aturan emas soal gateway ini. Dia itu resepsionis. Resepsionis tidak ikut campur urusan rapat bisnis. Nah, Anda tidak boleh menaruh logika bisnis di dalam gateway. Jangan pernah bikin aturan seperti, kalau order di atas 1 juta, kasih diskon di gateway. Itu pelanggaran arsitektur yang parah. Parah banget. Biarkan dia cuma jaga pintu. Nah, sekarang pintunya udah aman. Pertanyaannya gimana dengan lorong internalnya? Saat 80 servis saling memanggil. Iya, dan semuanya butuh TLS, butuh retry, butuh pemutus arus atau circuit breaking. Gimana kita atur itu semua tanpa mengacaukan kode aplikasi kita? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, solusi untuk lorong internal ini adalah service mesh. Sistem saraf tersembunyi kita. Iya, ini adalah abstraksi infrastruktur. Anatomi utamanya bergantung pada sesuatu yang kita sebut sidecar proxy. Sidecar, kayak kereta samping di motor tua itu kan? Dia nempel erat di setiap servis. Tapi keajaibannya adalah, aplikasi Anda sama sekali tidak sadar ada sidecar ini. Ini adalah integrasi tanpa kode, zero code. Aplikasi cuma tahu dia nembak request ke localhost port 8080. Dan sidecar seperti Envoy atau Linkerd 2 proxy akan membajak trafik itu dan mengamankannya. Kumpulan proxy ini membentuk apa yang disebut data plane. Pasukan pekerja di lapangan. Sedangkan otaknya adalah control plane, seperti Citadel di Istio. Otak inilah yang nyebarin konfigurasi dan muter sertifikat TLS-nya. Fitur superpower-nya banyak banget. Yang pertama, MTLS otomatis. Enkripsi zero trust tanpa coding. Dan sertifikatnya diperbaharui otomatis, misalnya tiap 24 jam. Lalu, canary deployment. Kita bisa belah traffic dengan presisi. 90% ke versi 1, 10% ke versi 2. Cuma lewat aturan di Istio. Fitur pemutus arus atau circuit breaking juga sangat krusial. Memutus koneksi ke servis pembayaran kalau udah gagal 5 kali berturut-turut. Mencegah domino efek yang meruntuhkan sisa sistem. Dan favorit para engineer, chaos engineering. Kita bisa sengaja masukin delay 5 detik pada 10% request ke database. Untuk menguji seberapa tangguh sistem Anda merespons kegagalan. Oke, coba kita runut perjalanan ini supaya Anda yang mendengarkan bisa membayangkan alur end-to-end-nya. Anda minta data ke users 12.3. Klien mengirim request. Masuk ke load balancer, lalu ke API gateway. Gateway mengecek JWT, menyisipkan header identitas, lalu meneruskan ke dalam. Nah, dari sini masuk ke jaringan internal. Mendarat di sidecar milik user service. Sidecar mencatat metrik telemetri secara diam-diam. Terus, user service butuh data dari order service. Lewat komunikasi MTLS. Diurus sepenuhnya oleh sidecar kedua service tersebut. Sangat elegan. Tapi jujur aja, mengelola Istio dan ratusan proxy itu kan bukan perkara gampang. Itu membawa kita ke anti-patterns atau kesalahan fatal yang sering dilakukan tim engineering. Tolong jangan gunakan service mesh hanya untuk 5 microservices. Beban operasionalnya nggak masuk akal. Sangat tidak sepadan. Untuk skala kecil, gunakan saja API gateway dan library standar di kode Anda. Pakai palu godam untuk paku kecil, ya. Dan kesalahan kedua? Mengabaikan kesehatan control plane. Patnya Istio tadi. Jika control plane ini mati, lebih dari 24 jam, rotasi sertifikat akan gagal. Dan seluruh komunikasi internal? Akan terhenti total, saling menolak akses. Horor lagi. Ini memunculkan satu pertanyaan penting, kan? Ya. Kapan sebenarnya kita harus pakai service mesh? Ya, kita butuh kerangka keputusan. 7 pertanyaan sebelum adopsi. Yang paling mendasar, berapa jumlah service Anda? Kalau di bawah 10? Gateway saja udah cukup. Kalau 30-100? Mesh mulai memberikan nilai tambah yang berharga. Di atas 100? Mesh wajib hukumnya. Lalu soal compliance atau keamanan internal? Jika itu sangat kritis, mesh menyelesaikannya dengan MTLS otomatis tadi. Tapi pertanyaan terpentingnya adalah, apakah tim Anda punya platform engineer khusus? Orang yang siap bangun jam 3 pagi buat benerin Istio yang adat? Betul. Mengoperasikan Kubernetes dan Mesh bukan pekerjaan sampingan. Mari kita lihat studi kasus dunia nyata biar makin jelas. Ada satu contoh dari Cloud Retail. Platform SaaS yang cukup masif. Ya, mereka punya 50 microservice, trafiknya konstan 10.000 request per detik. Dan melonjak sampai 50.000 saat flash sale. Semuanya jalan di multi-region Kubernetes. Nah, masalah lama mereka persis kayak cerita horor di awal tadi. 10 tipe auth berbeda, retry storms yang mematikan payment service, dan proses debugging yang butuh waktu berjam-jam karena hilangnya visibilitas. Betul. Akhirnya mereka pasang solusi kombinasi gateway dan mesh. Memang ada harganya. Mereka ngorbanin tambahan resource server sekitar 20%. Untuk menjalankan semua proxy sidecar itu? Dan harus rekrut 2 engineer khusus. Tapi hasil akhirnya, insiden turun 60%. Waktu debugging juga turun drastis, kan? Dari 4 jam, jadi cuma 45 menit. Itu berkat distributive tracing dari Mesh, alat seperti Jaeger atau Zipkin. Ya, mereka bisa melihat jejak request loncat dari satu service ke service lain. Rilis fitur pun jadi 2 kali lebih cepat. Jadi, apa makna dari semua ini? Maknanya, buat Anda yang lagi dengerin, ini bukan sekedar teori keren-kerenan. Kalau Anda udah frustrasi ngelacak error yang melompat-lompat antara service, visibilitas dari mesh ini adalah superpower sejati. Abstraksi ini mengambil alih kerumitan jaringan. Berarti Anda dan tim bisa kembali fokus bikin fitur inovatif, bukan sibuk nambalin timeout atau ngurusin sertifikat. Pada akhirnya, gateway dan mesh ini adalah bentuk abstraksi tertinggi dari komunikasi sistem terdistribusi. Persis kayak kita zaman sekarang, nggak perlu lagi repot nulis kode driver manual buat baca data dari harddisk. Kita menyerahkan itu pada sistem operasi. Dan kita seharusnya nggak lagi nulis logika retry manual buat komunikasi antar servis. Tapi ada harganya. Selalu ada harga. Abstraksi bukanlah sihir. Betul. Ada tambahan CPU, memori, dan beban kognitif. Teknologi ini adalah alat pembantu, bukan sektor yang harus diikuti tanpa alasan bisnis yang kuat. Posisikan gateway untuk menyapa tamu di depan, dan mesh untuk ngatur lalu lintas di lorong internal. Simple. Sebelum kita tutup, saya punya satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Silakan. Sesuatu untuk dipikirkan. Jika kita terus menyerahkan segala urusan jaringan, routing, dan penanganan kegagalan ini kepada infrastruktur cerdas seperti mesh, dan nanti mungkin ditambah kecerdasan buatan, apakah generasi pengembang aplikasi di masa depan akan sepenuhnya buta terhadap cara kerja jaringan yang sebenarnya? Kehilangan pemahaman mendasar, ya. Saat abstraksi canggih ini pada akhirnya mengalami kebocoran, atau ada anomali aneh yang nggak ada di buku manual, adakah yang masih tersisa di antara kita yang benar-benar memahami fisika dari sistem yang kita bangun sendiri? Pertanyaan yang sangat valid untuk era komputasi modern. Sesuatu yang layak Anda renungkan malam ini. Terima kasih banyak sudah menemani diskusi kita, menemani eksplorasi mendalam kita hari ini. Teruslah bereksperimen, dan sampai jumpa di sesi kita yang berikutnya.